diakhiri itu darimu. Kau bilang engkau tahu ku di mana dengan siapa. Jangan macam-macam ya sayang, yeah. Lama-lama kau rumit, kau pacar atau satelit. Kau pantau terus aku. Lama-lama kau rumit, kau pacar atau satelit. Kau buat pusing aku. Semakin ketat pola pengawalan darimu, ya. Lagi kau ancam aku, jangan macam-macam ya sayang, yeah. Itu bukan bisnis sih, sama aja lah. Iseng sih, tadinya kita awalnya kan emang manajemen sendiri. Lila sendiri kan dulu sebelum gabung sama Trinity punya manajemen sendiri. Ya itulah Magic ini diciptakan dari judul lagu kita album kedua ya, Magic ya. Setelah itu kita akhirnya ikut manajemen juga, tapi bisnis itu masih berjalan. Kayak Naga sekarang ada rekrut satu band juga, jadi sambil jalan aja lah. Kita juga kepengen punya bisnis yang memang ya kita kuasain gitu, kita kuasain ya, kita punya, kita ngerti sedikit banyak tentang manajemen musik, tentang industri musik. Ya udah, kenapa nggak kita bikin Magic Music Management? Mungkin syukur-syukur ke depan kita bisa bikin Magic Music Record jadi recording label. Macam-macam ini seru-seru nih, ada yang tukang kayu, carpenter, ternak ikan. Dharma ini orang yang sangat kreatif, jadi mulai dari sofa di rumahnya, rak TV, komputernya, semuanya dia bikin sendiri. Jadi kesibukan hari-hari dia sampai bikin satu, dia bilang lab Iron Man. Jadi kalau kita datang ke sana, dia lagi kalau lagi nggak ada kegiatan, dia lagi motong-motong gergaji ini segala macam buat kegiatannya dia. Kalau hobi sih, lebih ke hobi sih itu. Jadi kalau pare, apa aja penasaran dibuat lah. Mem- belakangan lagi senang sama olahraga macam-macam sih, ada surfing. Ya terakhir emang lagi senang banget sama surfing sih. Divin, cerita dong. Kalau aku sih lagi senang futsal sama Muay Thai. Dennis? Sibuk ngebe game doang. Jaga anak ya. Ngegame doang. Kalau aku lagi seneng sama bisnis, bisnis fashion sih, maksudnya sama teman juga di Jogja ada bikin lewat ada bikin bisnis clothing gitu aja sih. Thank you buat @indrarizky96 buat pertanyaannya. Tanggal 20 September ini kita perform di Taipei, di Taiwan. Perasaannya senang karena sejujurnya ini the first time kita manggung di luar Indonesia. Kalau ditanya ya kita senang banget.